jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan petunjuk, maka tidak ada yang sulit untuk memberikan petunjuk dan tidak ada yang bisa menghalangi petunjuk tersebut. Maka penting untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama agar seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga adalah bahwasanya kegigihan beliau untuk menuntut ilmu agama. Dan ilmu agama tidak bisa dihayalkan. Ilmu agama harus dituntut. Maksudnya harus ditimba. Ditimba atau dituntut, berusaha untuk mendapatkannya. Ilmu agama harus ditimba ataupun harus berusaha untuk mendapatkannya. Sebagian orang, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad 'alimtu annahu laisa ahadun yas'aluni an hadza ghairak lihirsika 'alal 'ilm." Sungguh aku telah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui atau bertanya tentang hal ini selain engkau wahai Abu Hurairah, karena kegigihanmu untuk mendapatkan ilmu agama. Harus ada al-hirs wal ijtihad, harus ada usaha, kemudian harus ada pengorbanan untuk mendapatkan ilmu agama. Seperti kajian yang hampir setiap malam rutin di masjid ini. Maka saya yakin ada orang-orang yang hadir di sini dalam keadaan dia mungkin baru tadi pulang, baru jam 5 pulang, baru jam 6 pulang, akan tetapi menyempatkan dirinya untuk menuntut ilmu agama. Maka jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu agama. Dan harus ada al-hirsu wal-ijtihad. Harus ada kegigihan dan usaha. Karena kalau seandainya yang tidak gigih dan yang tidak usaha kita, mau siapa lagi yang mau menggigihkan diri kita dan mengusahakan untuk diri kita? Tidak ada yang lain. Dan jangan pernah ada peremehan terhadap majelis-majelis ilmu. Wah, saya sudah kenal Ustaz, sudah sering ke masjid Imam Syafi'i, sudah banyak ilmu yang sudah saya dapatkan. Ini keliru. Ini adalah perkara yang sangat keliru. Lihat perkataan Sa'id ibn Jubair rahimahullah. Beliau mengatakan, "La yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam, fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajharu ma yakun." Masih saja seseorang dikatakan sebagai seorang yang berilmu selama dia belajar. Apabila dia sudah mencukupkan, merasa tidak perlu, maka ketahuilah dia orang yang paling bodoh. Maka hati-hati para ikhwah. Contohlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tidak pernah bosan untuk menuntut ilmu agama. Dan harus ada hirs, yaitu kegigihan, dan ijtihad, yaitu kesungguhan. Harus ada usaha mengkontrol waktu, menyempatkan diri. Karena kalau seandainya kita tidak berusaha, maka tidak akan dapat kita. Harus meluangkan waktu, mungkin pekerjaan di rumah ada, anak ada, istri ada yang harus dikerjakan. Tapi saya harus menuntut ilmu agama. Maka pada saat itu kita akan mendapatkannya. Ala qadri al-wus' wal-hirs ala qadri al-ilm. Seberapa banyak seseorang berusaha, gigih, sebesar itu pula dia akan mendapatkan ilmunya. Dan menuntut ilmu untuk kepentingan diri kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk kita jadi duduk di sini, ya, di seperti saya sekarang berbicara di hadapan orang, tidak. Akan tetapi untuk kepentingan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu tersebut akhirnya kita bisa beramal. Beramal yang benar, yang akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya menuntut ilmu agama. Makanya menuntut ilmu tidak pernah terputus, karena tidak pernah kita terputus untuk masuk ke dalam surga. Itulah makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saraka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan aljannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ia jalan menuju surga. Tidak pernah ada orang yang terhenti untuk menuju surga. Tidak pernah ada orang yang terhenti untuk menuju surga. Maka tidak pernah pula ada orang yang semestinya berhenti untuk jalan menuju surga. Jalan menuju surga adalah ilmu agama. Maka siapa saja yang sudah lama hadir di sini, hati-hati sikap futur, jangan sampai malas untuk menuntut ilmu agama. Dan siapa saja yang baru hadir sekarang, jangan sampai hanya sekedar ingin coba-coba. Lagi kosong waktunya, ya mungkin saya tertarik nanti. Tidak. Tapi tegakkan dari sekarang, terutama ini bab-bab yang baru yang kita bahas, tegakkan dari sekarang bahwa saya wajib untuk menuntut ilmu agama. Dan ilmu agama salah satu yang patut kita bersyukur ketika mendapatkannya, karena dia adalah tanda kebaikan dari Allah. Sebesar ilmu yang kita dapatkan, kemudian kita amalkan, sebesar itu pula tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat merugi orang yang dulunya nuntut ilmu kemudian terputus. Sangat merugi, ya. Dan hati-hati yang baru-baru, hati-hati dengan keadaan seperti itu, terputus di tengah jalan. Baik, itu sedikit tentang faedah dari biografi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang diriku ada di tangannya. Ini kalau kita lihat bahasa Arabnya, walladzi nafsi biyadih. Ya, kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya, maka ada tulisannya walladzi nafsi biyadih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita terjemahkan secara letterlek, itu kan terjemahan dalam buku terjemahan antum, demi Allah. Sebenarnya tidak ada dalam terjemahan letterleknya, tidak ada. Terjemahannya, demi yang jiwaku berada di tangannya. Di sini terdapat berbagai macam pelajaran perkataan ini. Ya. Yang pertama, pelajarannya ini adalah sumpah. Bentuk sumpahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk sumpahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering bersumpah dengannya. Sering bersumpah dengannya. Bahkan di dalam hadis ini dua kali Nabi Muhammad SAW bersumpah dengan itu. Dua kali Nabi Muhammad SAW bersumpah dengan itu. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah demi jiwaku yang berada di tangannya. Di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, demi yang jiwaku, yang di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari jiwaku berada di tangannya. Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya yang di sini adalah Allah Subhanahu wa taala? Dari jiwaku yang berada di tangannya. Baik, pelajaran yang ketiga dari yang keempat hadis dari perkataan ini adalah bahwa maksud dari jiwaku berada di tangannya. Maksud dari jiwaku berada di tangannya adalah bahwa Allah lah yang mengatur seluruh jiwa. Dengan tangannya. Nah, ini maksud. Ini nomor yang keempat yang paling penting. Maksud dari jiwaku berada di tangannya adalah Allah lah yang mengatur seluruh jiwa. Sebagian orang mengartikan bahwa Allah lah yang mengatur seluruh jiwa dengan kuasanya. Ini keliru. Kenapa keliru? Karena di sini Rasulullah SAW menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengikuti apa yang disebutkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kita tetapkan sebagaimana Rasulullah SAW menetapkan. Di tangannya berarti tangannya, bukan kuasanya. Dan kuasa Allah tidak sama dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Yang dimaksud dengan jiwaku berada di tangannya, Allah lah yang mengatur seluruh jiwa. Dengan tangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti maksudnya dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sumpah seperti ini sering dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahwasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka untuk seorang hamba merendahkan dirinya, menghambakan dirinya di hadapannya. Makanya beliau sering walladzi nafsi biyadi. Timbul pertanyaan, bolehkah kita bersumpah seperti ini? Apakah ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja? Maka jawabannya boleh. Karena ini adalah lafadz lain dari sumpah demi Allah. Artinya orang kalau bersumpah dengan demi Allah, sama saja dengan demi jiwaku yang berada tangannya. Sama saja. Jadi boleh. Dan semua yang dilakukan atau redaksinya dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka asal hukumnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Demi Allah yang diriku ada di tangannya, sungguh aku ingin memerintahkan. Sungguh aku ingin memerintahkan. Aku ingin di sini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya adalah keinginan yang mempunyai sebab. Aku ingin maksudnya adalah keinginan yang mempunyai sebab. Disebabkan kenapa? Nah, itu dia. Keinginan itu terjadi karena ada sebab. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena dalam riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi shalah, bahwa beliau mendapati kehilangan beberapa sahabat saat sholat lima waktu. Nah, ini sebabnya. Dan ini merupakan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para pendakwah. Dia melihat kepada jamaahnya yang sering hadir, alhamdulillah, yang dulunya hadir tidak hadir, maka dia lihat, ya, dan dia cari. Makanya saya berpesan di sini, yang dulunya hadir kemudian tidak hadir, bahkan mungkin antum-antum yang baru dapat ajakan dari mereka yang dulu tidak hadir, maka saya berpesan, ulun mahadangi di Masjid Imam Syafi'i, padahal kan cungol di Masjid Imam Syafi'i. Sampaikan kepada mereka. Ya, lihat ini kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau faqadanasan, beliau tidak mendapati orang yang biasa sholat, kok kemudian menghilang. Nah, ini yang disebut dengan hamamtu sungguh aku ingin. Kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia sama saja, ingin. Makanya harus ada penjelasan. Ingin hamam tuh di sini maksudnya ingin yang karena ada sebab. Sebabnya adalah karena beliau kehilangan orang. Kehilangan yang biasanya hadir. Kehilangan yang biasanya hadir. Dan di sini perlu kebersihan hati seorang pendakwah. Bahwa tugasnya adalah mengajar ilmu. Ketika ada yang tidak hadir, jangan cuek dia. Dia harus merasa kasihan kepada para muridnya yang dikasihan, yang disayanginya. Ya, bukan berarti dia ingin agar orang hadir banyak. Nah, bedanya tipis saja. Ya, bukan berarti dia ingin agar orang hadir banyak, tidak. Tetapi dia ingin agar murid-muridnya dulu yang belajar sama dia dulu tetap istiqamah. Nah, itu dia. Itulah yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku ingin memerintahkan untuk dikumpulkan kayu bakar lalu disiapkan. Maksudnya dikumpulkan kayu bakar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara memerintahkan orang mengumpulkan kayu bakar agar kayu bakar tersebut nanti disiapkan kemudian dibawa. Kemudian kalau di zaman sekarang mungkin bukan kayu bakar. Apa yang mudah membakar? Hah? Bensin. Ya, bensin, ya. Kemudian aku menyuruh untuk ditegakkan sholat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata-kata aku menyuruh untuk ditegakkan sebetulnya. Kemudian aku menyuruh untuk ditegakkan sholat dengan dikumandangkan azan. Ya. Kata-kata aku menyuruh menunjukkan bahwasanya perintah sholat berjamaah di tangan pemimpin. Perintah sholat berjamaah di tangan pemimpin. Dan ini juga menjadi poin penting saat memilih pemimpin. Apakah dia orang yang membiarkan sholat berjamaah tetap ada, ataukah dia yang melarang sholat berjamaah? Ini poin penting untuk memilih pemimpin. Apakah dia orang yang membiarkan sholat berjamaah tetap ada, ataukah dia melarang orang sholat berjamaah? Ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk diazankan, untuk dikumandangkan sholat itu pada kekuasaan pemimpin. Makanya di dalam sistem kepemimpinan kita tidak diperbolehkan untuk memberontak. Sistem kepemimpinan dalam Islam tidak diperbolehkan untuk memberontak, untuk mengangkat senjata, memisahkan dari kesatuan kaum muslimin, memberontak pemerintahan yang sah, selama kata Rasulullah SAW ma'aqamu fikumus salah, selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Maksudnya membiarkan sholat berjamaah terjadi. Nah, itu berarti tanda pemimpin yang baik. Ini saya sekarang tidak berbicara 0102 ya. Ini susah berbicara saat ini tentang kepemimpinan. Selalu dikait-kaitkan dengan ini. Padahal ini ilmu umum. Ilmu Islam yang umum. Bahwasanya siapa saja yang pemimpin yang membiarkan terjadinya sholat berjamaah, azan dikumandangkan di mana-mana, itu berarti melestarikan syiar Islam, mengagungkan syiar Islam. Maka tidak boleh seseorang untuk memberontak, tidak patuh, tidak taat kepada pemimpin tersebut. Aku menyuruh untuk ditegakkan sholat untuk dengan dikumandangkan azan. Lalu aku menyuruh seseorang agar mengimami para jamaah. Lihat di sini, terdapat pelajaran di sini bahwa pemimpin adalah yang bisa mengimami sholat berjamaah. Semestinya yang ideal, pemimpin adalah yang bisa mengimami sholat berjamaah. Dan buktinya bahwasanya pemimpin yang ideal adalah yang bisa mengimami sholat berjamaah, diantaranya yang dilakukan oleh khalifah yang empat. Yaitu dari mulai Abu Bakar, dari mulai Rasulullah SAW. Beliau yang memimpin sholat. Kemudian diganti oleh Abu Bakar, beliau yang memimpin salat radhiyallahu anhu. Kemudian diganti oleh Umar, beliau yang memimpin salat. Nah, buktinya juga bahwasanya beliau kemudian menyuruh seseorang, kalau tidak sanggup beliau menyuruh seseorang untuk menggantikan beliau. Entah sedang sakit, entah sedang safar. Dan ini juga menjadikan bahwa pelajaran bahwa pemimpin sholat itu bukan orang sembarangan. Yang berdiri di sini jadi imam itu bukan orang sembarangan. Maka sebagian ulama pun memakruhkan kalau imam sudah selesai sholat, maka jangan ada lagi yang menjadi imam di sini. Karena nanti ada dualisme kepemimpinan. Karena dahulu imam sholat itu adalah pemimpin yang agung di tengah kaum muslimin, tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Kemudian aku akan pergi menuju orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan pergi menuju orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Lihat kata-kata orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa kenapa Rasulullah SAW pergi kepada orang-orang tersebut? Apa sebabnya? Tidak menghadiri sholat berjamaah. Ini bantahan kepada sebagian orang bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena kata mereka yang mengatakan fardu kifayah, Rasulullah SAW pergi kepada orang-orang tersebut untuk membakar rumah-rumah mereka karena mereka itu orang munafik. Di dalam hadis ini tidak. Bahwa Rasulullah SAW pergi kepada orang-orang tersebut ke rumah-rumah mereka karena mereka tidak sholat berjamaah. Bukan karena mereka munafik. Bukan. Nah, ini yang antum harus garis bawahi bahwasanya aku akan pergi menuju orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Kata-kata yang tidak menghadiri disebut bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang ini adalah orang munafik. Bukan, tetapi sebabnya adalah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Dari mana kita tahu bahwa orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah ini adalah bukan orang munafik? Jadi Rasulullah SAW ingin memberikan hukuman kepada orang-orang. Orang-orangnya ini siapa? Yang tidak sholat berjamaah. Bukan orang munafik. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menghukum seseorang karena kemunafikan. Karena kemunafikan masalah hati. Tidak tahu kan kita dalamnya hati seseorang apa. Tetapi Rasulullah SAW menghukum orang karena perbuatan zahir. Perbuatan zahirnya apa? Yaitu tidak sholat berjamaah. Itu yang dihukum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum juga bisa tambahkan di situ yang tidak menghadiri sholat berjamaah adalah hukuman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan zahir. Bukan atas perbuatan hati. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hukuman atas perbuatan zahir bukan atas perbuatan hati. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, belum disebutkan sholat apa ini. Belum disebutkan sholat apa ini. Tapi di akhir hadis kita tahu apa itu sholatnya. Sholat isya. Nah, pertanyaannya apakah khusus untuk sholat isya saja hukum ini atau tidak? Paham maksud saya enggak? Di sini kan disebutkan, kemudian aku akan pergi menuju orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Belum disebutkan sholat apa, sholat berjamaah apa. Tetapi di akhir hadis kita tahu bahwa tentu mereka akan menghadiri sholat isya secara berjamaah. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah hukum tidak sholat berjamaah kemudian diancam dibakar rumahnya ini hanya berlaku pada sholat isya saja atau semua sholat? Maka jawabannya apa? Semua sholat. Karena asal hukum sholat sama semuanya. Ini yang sering saya ulang-ulang kaidahnya, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang menjadi ukuran adalah umumnya sebuah lafaz, bukan khususnya sebuah sebab. Kalau kita lihat, sebabnya sholat isya, tetapi hukumnya umum untuk semua sholat. Paham ya? Baik, kita sholat isya dulu. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad alhamdulillah. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk mengerjakan sholat isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbati hafizakumullah, bapak ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, kita lanjutkan penjelasan hadis yang ke-426. Tadi sampai kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku akan pergi menuju orang-orang yang tidak menghadiri salat. Saya katakan tadi ini menunjukkan bahwa ada dua faedah di situ, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi kepada orang-orang tersebut karena mereka tidak salat berjamaah, bukan karena mereka orang munafik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau menghukum orang karena amalan hatinya, karena amalan hati kita tidak tahu, tetapi beliau menghukum orang karena amalan zahirnya, karena amalan zahirnya terlihat. Amalan zahirnya yaitu mereka tidak sholat berjamaah. Kemudian pelajaran selanjutnya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan di situ, la yashhaduna shalah, mereka tidak menghadiri sholat. Sholat di sini tidak disebutkan sholat apa, tetapi di akhir hadis kita tahu bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat isya, tapi hukumnya umum, baik sholat subuh, baik sholat jumat, sholat zuhur, sholat asar dan seterusnya, ya hukumnya umum. Kita lanjutkan. Kemudian aku akan bakar, ya, rumah-rumah mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Muslim ada lafaz begini. Fa uhariqu buyutan alaman fiha. Yang artinya akan aku bakar rumah-rumah orang-orang yang di dalamnya. Orang-orang yang di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibakar bukan rumahnya, tetapi siapa? Orangnya. Dan rumah ikut terbakar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang ingin dibakar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar rumahnya, tetapi orangnya. Kenapa? Karena disebutkan di situ, fa uhardiqu buyutan ala man fiha, dalam riwayat Muslim, akan aku bakar rumah-rumah yang di dalamnya. Maksudnya orang-orang di dalamnya, orang-orang tersebut yang ingin dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah ikut terbakar, tapi paling utama adalah orang-orangnya. Ini menunjukkan beratnya tidak menghadiri sholat berjamaah. Kemudian setelah itu, demi Allah yang diriku ada di tangannya. Nah, ini sama ya, sumpah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang sumpah ini untuk penekanan. Ya, untuk penekanan di atas penekanan. Karena kita tahu orang kalau bersumpah itu kan untuk menekankan pembicaraannya, bahwa apa yang dia bicarakan sekarang itu penting. Maka ketika itu sumpahnya dua kali, berarti benar-benar penting. Nah, gitu loh. Penekanan di atas penekanan. Seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan tulang yang berdaging empuk. Maksudnya perkara yang enak. Ya, perkara yang enak. Tulang berdaging empuk. Atau daging yang berada di antara tulang rusuk. Ini juga daging yang enak. Ya. Apalagi di sop tuanya, mohon benar. Sop iganya, mohon benar. Atau iga bakarnya, mana-mana. Handak pinanya sidin. Baik. Nah, tentu mereka akan mendatangi salat Isya secara berjamaah. Maksudnya apa di sini? Tentu mereka akan mendatangi salat Isya secara berjamaah. Maksudnya kalau dibandingkan dunia, mereka dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan pahala salat Isya berjamaah. Sebagaimana dalam hadis yang lain tentang salat Isya berjamaah, yaitu man shallal isya fi jamaah faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia salat setengah malam. Mudah-mudahan salat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia salat setengah malam dari mulai jam 6:30 sampai setengah malam tadi. Itulah indahnya orang yang salat berjamaah. Lebih indah dibandingkan yang mendapatkan tulang yang berdaging empuk atau daging yang diantara tulang rusuk. Allahu a'lam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari hadis. Hadis ini sahih ya, muttafaq alaih. Muttafaq alaih artinya hadis riwayat yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim atas periwayatannya. Lafaz ini adalah lafaz Al-Bukhari. Maksudnya yang kita baca sekarang ada lafaznya di dalam sahih Bukhari. Berarti di sana ada lafaz lain di dalam sahih Muslim, tetapi maknanya hampir sama. Dan saya ingin berpesan di sini. Dan pesan ini insya Allah akan sampai nanti kepada suatu zaman ada orang yang memerlukan pesan ini. Para ulama bersepakat bahwa Sahihul Bukhari asahhu kutubin ba'dal Qur'an alal itlaq. Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih, paling benar setelah Al-Quran. Secara mutlak, menurut kesepakatan para ulama. Ini hantum harus pegang. Dan ini sebagai sebuah keyakinan. Maka kalau seandainya ada orang yang menghinakan Sahih Bukhari atau meragukan tentang Sahih Bukhari, maka ini orang bermasalah. Kalau ada pendakwah, ustadz, kiai, habib, tuan guru, ulama yang meragukan kitab Sahih Bukhari, maka ini dipermasalahkan keilmuannya. Karena al-ummah talaqathu bil qabul. Karena umat Islam dari mulai semenjak abad ke-4 Hijriah keluarnya Sahih Bukhari ini sampai sekarang abad ke-15 Hijriah, sekitar 12 abad, 1300 abad tahun yang lalu sampai sekarang, seluruhnya bersepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari. Bukan karena Imam Bukhari-nya, akan tetapi karena Allah menyepakati, Allah menyebutkan bahwasanya umat Islam tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Termasuk di dalamnya ini, kepercayaan bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Maka pesan ini akan bermanfaat nanti sampai suatu masa di negeri ini, ada yang menghinakan Sahih Bukhari atau ada yang meragukan tentang kesahihan Sahih Bukhari. Adapun kalau seandainya ada ulama dari mulai semenjak dahulu seperti Imam Ad-Daruqutni melemahkan sebagian hadis Sahih Bukhari, bukan berarti meragukan Sahih Bukhari. Karena sebagian ulama berijtihad meneliti hadis, ternyata ada dalam Sahih Bukhari yang mungkin menurut sebagian ulama lemah. Wajar, ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan. Tetapi yang kita bicarakan tadi adalah seluruh umat Islam dari mulai abad ke-4 sampai 15 Hijriah sekarang bersepakat tentang benarnya atau tentang tidak ada yang kitab lebih sahih dibandingkan setelah Al-Quran dibandingkan Sahih Bukhari. Maka hati-hati yang meragukan tentang kesahihan Sahih Bukhari. Karena berhadapan dengan ijma' ulama, ijma para umat Islam dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-15 Hijriah. Ini sekarang terjadi di tanah Arab sana. Ada seorang yang bukan alim, bukan syekh, hanya sekedar motivator meragukan Sahih Bukhari. Hati-hati. Jangan sampai ada di negeri kita orang-orang yang memegang mik dianggap pendakwah, yang meragukan Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari diterima oleh umat dari mulai 4 abad yang lalu sampai sekarang. Baik, kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bolehnya bersumpah tanpa diminta. Jadi kalau ada orang ingin berbicara, ingin menekankan pembicaraannya, kemudian dengan itu dia bersumpah, boleh. Demi Allah. Ya, kemudian dia bersumpah, dia menyebutkan perkataan-perkataannya, boleh. Hadis ini menunjukkan pelajaran bahwa boleh bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Tapi jangan keseringan untuk sedikit-sedikit bersumpah. Demi Allah, aku tadi makan bakso. Ini tidak perlu. Karena nama Allah SWT itu nama yang agung. Tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang tafih, sesuatu yang rendahan. Ya. Tapi bahkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering bersumpah tanpa diminta bersumpah dalam 80 keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau. Beliau bersumpah selama hidup beliau tanpa diminta bersumpah untuk menekankan pembicaranya 80 keadaan. Maksudnya dalam 80 keadaan beliau bersumpah. Ini menunjukkan bahwa boleh bersumpah tanpa diminta bersumpah. Kemudian pelajaran dari hadis ini adalah kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah. Tidak kita misalkan dengan tangan makhluk, tidak kita bagaimanakan seperti tangan makhluk, atau tidak kita rubah maknanya karena bertentangan dengan kekuasaan Allah, atau kita tidak tiadakan sifat tersebut. Yang jelas kita tetapkan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Kita harus percaya. Jadi sebagaimana di sini disebutkan wallazi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Tangannya kembali kepada siapa? Allah. Maka kita tetapkan tangan untuk Allah. Tapi jangan dimisalkan dengan makhluk. Yang satu, yang kedua, jangan dibagaimanakan. Bagaimana tangan Allah? Enggak boleh. Yang ketiga, jangan dirubah maknanya. Tangan menjadi kekuasaan, jangan. Yang keempat, jangan ditiadakan. Kita tetapkan tangan tersebut. Baik. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Hadis ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Para ikhwah, terjadi khilaf. Sebelum khilaf, saya ingin menyebutkan sesuatu tentang hukum sholat berjamaah. Yang pertama, para ulama bersepakat seluruhnya qatibatan, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya salat berjamaah disyariatkan. Lihat bahasa saya, ya. Salat berjamaah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan kesepakatan para sahabat. Mereka berbeda pendapat di dalam hukum salat berjamaah. Kalau syariatnya tetap. Ya, perhatikan itu, seluruh ulama bersepakat bahwa sholat berjamaah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma' para sahabat. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Hukum itu apa para ikhwah? Al-hukmu huwa khitabu syara' alal mukallafin. Hukum adalah redaksi syariat terhadap orang-orang yang dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hukum. Nah, hukumnya apa? Dan dalam agama Islam, al-ahkam at-taklifiyah khamsa. Hukum pembebanan dalam agama Islam cuma 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Makruh haram jelas-jelas tidak. Mubah jelas-jelas tidak, karena dia disyariatkan. Berarti antara 2 ini. Ya, yaitu, apa? Wajib atau sunnah. Khilaf di antara ulama tentang hal ini. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya adalah, lihat istilahnya, fardhu ain. Salat berjamaah hukumnya adalah fardu ain. Fardu itu artinya wajib, ain itu artinya pada setiap orang. Setiap orang. Berarti hukum salat berjamaah adalah wajib pada setiap orang, laki-laki yang balig berakal mukim, selain wanita yang haid dan nifas. Wajib fardu ain. Wajib pada setiap orang. Berarti setiap laki-laki yang balig berakal mukim selain wanita yang haid dan nifas, maka diwajibkan untuk salat berjamaah. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad dan para ulama salafus saleh, dari para sahabat, para ahli hadis. Pendapat yang kedua, fardhu kifayah. Apa pengertian fardhu kifayah? Wajib dan gugur kewajiban jika dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Wajib dan gugur kewajiban dikerjakan jika dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Dan ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Jadi hukum kalau seandainya ada orang yang tidak berjamaah, "Wah, aku mazhab Syafi'i." Ya, fardu kifayah jar. Aku mazhab Syafi'i. Ada sudah kalau yang berjamaah, maka kita katakan kalau semuanya seperti itu, siapa yang mau jamaah? Ya, karena kalau semuanya orang bersandar ya bahwa yang penting ada sebagian yang mengerjakan, jadi yang lain tidak wajib. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Apa bedanya sunnah dengan sunnah muakkadah? Kalau sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak keras, tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Sunnah muakkadah juga seperti itu, cuma selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Ah, itu bedanya. Ya. Jadi sunnah artinya adalah perintah dalam syariat yang tidak ditekankan, tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya, itu namanya sunnah. Nah, kalau sunnah muakkadah adalah selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunnah muakkadah. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, sunnah muakkadah. Nah, ada pendapat yang keempat dan ini paling keras, yaitu fardu ain dan syarat sahnya salat. Artinya, kalau pian salat sorongan tidak sah, tidak gugur kewajiban. Harus ke masjid. Dan ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm, atau yang disebut dengan mazhab adh-dhahiri. Mazhab adh-dhahiri itu apa, Ustaz? Yang ulun kenal itu mazhab ada empat. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di sana ada mazhab adh-dhahiri. Mazhab adh-dhahiri adalah mazhab yang bersandar kepada lahir atau zahir hadis. Seperti ayat hadis ini. Ini kan dibakar. Kada mungkin kalau seandainya kada wajib fardu ain dan syarat sarahnya salat, tidak mungkin orang mau dibakar oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin rumahnya mau dibakar oleh Rasulullah SAW. Nah, mereka bersandar kepada lahiriah hadis. Bersandar kepada apa? Lahiriah hadis. Baik. Dari empat pendapat ini, mana yang lebih kuat? Wallahu alam. Pada ikhwah, sebelum saya menguatkan salah satu pendapat, maka perhatikan baik-baik. Kalau ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah fikhiyah, maka jika perbedaan pendapat tersebut adalah mu'tabar, diakui, semenjak dahulu sudah berbeda pendapat, semua pendapat memiliki dalil masing-masing, maka seyogianya kita berlapang dada. Paham? Jika ada yang satu mengambil pendapat yang satu, yang lain mengambil pendapat yang ini, yang itu mengambil pendapat yang itu, maka kita berlapang dada. Tetapi kita boleh menguatkan salah satunya dan mengatakan yang lain pendapat yang lemah. Yang tidak boleh adalah kita menyesatkan, mengkafirkan, apa sampai membid'ahkan. Paham ini para ikhwah? Saya beri contoh tentang kunut subuh. Maka khilaf fikih ijtihadi di antara para ulama yang mu'tabar dari mulai semenjak dulu. Maka sikap kita apa tadi? Satu, berlapang dada atas perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut. Yang kedua, kita boleh menguatkan salah satu pendapat di antaranya. Yang ketiga, yang tidak boleh kita lakukan adalah menyesatkan, mengkafirkan. Paham ini para ikhwah? Wallahu a'lam. Nah, kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, pelajaran selanjutnya, jadi belum kita kuatkan ya. Pendapat yang mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya fardhu ain. Pendapatnya Imam Ahmad. Fardhu ain. Disebabkan karena hadis ini. Ya, disebabkan karena hadis ini. Dari mana sisinya bahwa dia fardhu ain? Dari hadis ini ya, dari hadis ini. Belum hadis-hadis yang lain. Yang pertama, jadi catat, kalau dulu saya menulis, kalau di apa seperti antum dulu duduk, saya tulis Syekh menguatkan pendapat A. Dalil Syekh 1 2 3 4. Ya. Maka saya lebih condong kepada pendapat fardhu ain berdasarkan hadis ini. Sisi pendalilan dari hadis ini bagaimana? Satu, Nabi Muhammad SAW bertekad untuk membakar rumah. Dan tidak mungkin membakar rumah kecuali karena mereka meninggalkan yang wajib. Kalau mereka meninggalkan yang fardhu kifayah, maka tidak mungkin dibakar karena sebagian sudah ada yang sholat satu. Kalau mereka meninggalkan yang namanya sunnah mu'akkadah, tidak mungkin Rasulullah SAW mau membakar rumah. Padahal dia mereka meninggalkan perkara yang sunnah, enggak mungkin. Kenapa mau dibakar? Karena meninggalkan yang wajib. Itu sisi pendalilan dari hadis ini. Paham ya para ikhwah? Paham? Jadi kalau ditanya, apa dalilmu bahwa sholat berjamaah hukumnya fardhu ain? Dalilnya hadis ini. Sebutkan saja hadis Rasulullah SAW bertekad untuk membakar rumah orang-orang yang di dalamnya tidak sholat berjamaah. Sisi pendalilannya bagaimana? Nah, baru untuk menjelaskan. Tidak mungkin Rasulullah SAW bertekad untuk membakar kalau dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Rasulullah SAW bertekad untuk membakar karena mereka meninggalkan sesuatu yang wajib. Paham ini para ikhwah? Nah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan perlu diperhatikan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Yang ingin dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar rumah, tetapi orangnya. Kalau seandainya itu bukan fardhu ain, niscaya tidak mungkin Rasulullah SAW ingin membakar apanya? Orangnya. Nah, itu sisi pendalilan yang kedua. Yang menunjukkan bahwasanya hukum sholat berjamaah adalah fardhu ain. Ustaz, kita kan di Indonesia bermadzhab Syafi'i. Kenapa tidak ikut mazhab Syafi'i? Bahkan ngaran masjid kita ya Masjid Imam Syafi'i, Ustaz. Nah, bagaimana antum jawabnya? Seperti tuduhan-tuduhan sebagian orang, tuh mazhab apa mengakuinya Masjid Imam Syafi'i, tapi kada bakunut subuh. Jawabannya mudah. Ya. Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi." Jika hadisnya sahih, maka dia adalah mazhabku. Sedangkan hadis kunut subuh tidak sahih. Maka bukan berarti mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Itu perkataan Imam Malik. Imam Syafi'i rahimahullah. Idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Jika hadis yang sahih, maka itulah mazhab. Sedangkan di sana ada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ketika seorang anak dari sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Wahai bapakku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Apakah mereka yaqnutuna fi salatil fajr? Apakah mereka kunut di salat subuh?" Maka sang bapak yang sahabat Rasulullah SAW tersebut mengatakan, "Ya bunayya innaha muhdats." Wahai anakku, sesungguhnya dia adalah perkara yang mengada-ngada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita mengikuti apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan itulah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi terbantahkan orang yang mengatakan, ngarannya aja masjid Imam Syafi'i, tapi kada urut-urut. Ya. Juga dalam masalah ini. Ngarannya aja Imam Syafi'i, masjid Imam Syafi'i, tetapi tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Maka kita katakan jawaban pertama, yang diwajibkan, ini perhatikan, ini penting dalam masalah mazhab. Yang diwajibkan bagi seorang muslim adalah mengikuti Al-Quran dan hadis. Bukan mazhab. Mazhab hanya sebatas seseorang memudahkan seseorang memahami agama. Mazhab bukan dalil. Yang menjadi dalil wajib diikuti apa? Al-Quran dan hadis. Mazhab hanya memudahkan seseorang memahami agama. Karena di dalam mazhab Syafi'i terutama, itu sudah teratur rapi. Bab sholat, sebelumnya bab toharah, bab bersuci, dengan segala macam perinciannya. Kemudian bab sholat, kemudian bab puasa, bab zakat, sampai bab jihad. Bab munakahat, bab nikah, diatur sedemikian. Memudahkan kita untuk belajar agama. Tetapi mazhab bukan dalil. Yang menjadi dalil apa? Al-Quran dan hadis. Apabila ada perkataan mazhab, mazhab apapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita ikuti Al-Quran dan hadis dan tinggalkan mazhab. Dan ini pendapat perkataan seluruh ulama mazhab. Dari mulai Imam Abu Hanifah sampai Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Baik. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah boleh mendatangi tempat-tempat ahli maksiat untuk menghancurkan tempat-tempat tersebut, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan. Ya, tidak boleh seperti sebagian orang, sebagian kelompok datang langsung diobrak-abrik. Ini tidak benar. Nanti akan terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Meskipun mereka sudah berdalih, kami sudah berkoordinasi dengan polisi, kami sudah berkoordinasi dengan BNN, maka tidak boleh. Yang boleh bergerak menghancurkan hanya yang mempunyai kewenangan. Ustadz, kalau seandainya kita tidak hancurkan nanti, sedangkan polisi lamban geraknya, apalagi disuap sedikit langsung diam. Sedangkan kalau kita biarkan nanti tidak akan ada yang menghancurkan tempat maksiat tersebut. Maka kita katakan, tugasmu apa sebagai rakyat? Tugas saya menasihati yang mempunyai wewenang. Itu tugasmu. Yang akan ditanya oleh Allah itu. Sebagaimana hadis Rasul, alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu. Atas kalian, apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Maksudnya, kalian sebagai rakyat, tugas kalian yang akan ditanya sebagai rakyat. Bukan tugas pemimpin ditanyakan kepada rakyat. Enggak. Nah, ini bantahan kepada sebagian kawan-kawan di pergerakan Islam yang kadang-kadang tidak sabar dengan kelakuan pemimpinnya. Sudah, kami surati sudah pemerintahnya. Ada lokalisasi di tempat situ, didiamkan saja. Tambah subur, didiamkan saja. Lalu mulailah membawa hadis-hadis. Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad illa sallatallahu alaihimul maut. Tidaklah nampak di suatu kaum perzinahan kecuali Allah akan binasakan kaum tersebut. Kami tidak ingin binasa, Ustaz. Kita katakan, tugasmu apa? Menasihati. Nasihatilah pemimpin. Tugas pemimpin apa? Merubah dengan kewenangannya. Karena kalau nanti setiap orang merubah, yang terjadi apa? Kekacauan. Antum kan masih ingat kejadian 98 di Banjarmasin. Orang-orang bawa beca, bawa kulkasnya, bawa seenaknya. Terjadi penjara. Tidak ada lagi opsi kepercayaan kepada pemimpin. Ini hati-hati para ikhwah. Ya, maka di sini pelajarannya adalah boleh untuk merusak ataupun mendatangi tempat maksiat, orang-orang ahli maksiat di tempatnya untuk merubahnya. Tetapi yang dilakukan, yang melakukan ini siapa? Yang punyai wewenang. Wallahu a'lam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang dia bilang, dan di alangkah indahnya nanti di negeri ini, mudah-mudahan kepemimpinan yang baru nanti akan menegakkan ini, ada semacam komisi komisi amar ma'ruf nahi mungkar. Itu penting. Komisi amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti kemudian mereka sewenang-wenang terhadap kaum kafirin, tidak. Kaum kafir mempunyai hak masing-masing. Komisi amar ma'ruf nahi mungkar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana ada komisi pemberantasan KPK apa korupsi, maka ada komisi amar ma'ruf nahi mungkar. Mengamar ma'ruf salat, mengamar salat, mengamar zakat, mengamar puasa, atau nahi mungkar kesyirikan, nahi bid'ah, nahi macam-macam maksiat dan seluruhnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang terbaik. Dan saya katakan, berdoalah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar mendapatkan kepemimpinan terbaik, dan berdoalah agar negeri kita selalu aman. Wallahi para ikhwah, nikmat aman itu kadang-kadang nikmat yang terlupakan oleh sebagian orang. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta keamanan sebelum rezeki. Karena tidak ada bisa mencari rezeki sebelum aman. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Aman dulu baru bisa rezeki. Baik, pelajaran selanjutnya yang dari hadis ini adalah bolehnya memberikan hukuman pada harta orang yang salah. Saya ulangi, bolehnya memberikan hukuman pada harta orang yang salah. Seperti Rasulullah SAW ingin membakar rumah, itu kan harta. Boleh. Seperti orang yang berhutang, kemudian tidak mau bayar, padahal dia punya harta untuk bayar. Maka yang menghutangi berhak mengadu ke pemerintah, kemudian nanti pemerintah memberikan hukuman kepada orang ini. Berupa apa? Hartanya disita agar bisa bayar kepada orang yang menghutanginya. Ini berarti ta'zir alal mal, memberikan hukuman pada harta, boleh di dalam agama Islam. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa perintah mendirikan sholat itu diserahkan kepada imam. Ya, diserahkan kepada imam. Sudah yang seperti yang saya singgung tadi. Ya, kata imam, iqamah, iqamah. Kata imam, jangan iqamah, jangan iqamah. Nah, seperti itu. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa imam apabila sedang keluar kota atau ada kesibukan, maka dia berhak melakukan dua hal. Yang pertama, memilih seseorang untuk menjadi penggantinya sebagai imam sholat. Yang kedua, dia berhak membawa sebagian rakyatnya ke sebuah tempat tersebut agar nanti dia bisa sholat dengan rakyatnya tersebut. Paham gak maksud saya? Misalkan kan ada jamaah nih. Oh, saya mau keluar kota. maka saya tunjuk orang untuk mengimami di Masjid Imam Syafi'i. Lalu saya bawa sebagian orang keluar kota tersebut agar saya bisa menjadi imam untuk sebagian orang yang saya bawa tersebut. Ini kewenangan pemimpin dalam agama Islam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf, malam ini cuma satu hadis. Biasanya kita beberapa hadis, tapi karena memang hadisnya panjang, banyak faedah di dalamnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ketika kajian ada uzur ke toilet, ketika masuk ke masjid lagi sebaiknya langsung duduk melanjutkan kajian atau sholat dua rakaat? Maka jawabannya adalah sholat tahiyat masjid dua rakaat dilakukan ketika mau masuk masjid. Itu hukum asalnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Sekarang permasalahannya, ketika orang sudah sholat di masjid, duduk, ikut kajian, kemudian dia ke kamar mandi, kira-kira dia keluar masjid atau tidak? Hah? Keluar. Hah? Keluar masjid atau tidak? Keluar, karena WC bukan masjid. Maka otomatis setelah dia buang air kecil, buang air besar, berwudu, masuk lagi, dia sholat lagi. Nah, kebetulan ulun ini pengantutan misalnya kayak apa? Maka jawabannya, ya, selama dia, kalau seandainya dia cuma berwudu, maka tempat wudu bagian dari masjid. Ya, tempat wudu bagian dari masjid. Adapun WC bukan bagian dari masjid. Seperti Masjid Imam Nawawi, Masjid Al-Nabawi maksud saya. Itu tempat wudunya di dalam area masjid. Betul tidak? Kan di bawah. Dan itu area masjid. Maka jawabannya, tempat itu WC, bukan masjid. Ya, selainnya masjid. Maka apabila orang masuk WC, kemudian kembali lagi ke halaman Masjid Nabawi, atau masuk ke dalam Masjid Nabawi, maka dia diwajibkan untuk sholat, bukan diwajibkan, disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Intinya sholatlah. Kalau sudah masuk WC, sholatlah kembali tahiyatul masjid. Allahu a'lam. Bagaimanakah cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram yang paling sesuai dengan sunnah? Apakah sholat tetap sah jika keliru dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dalam sholat? Ada beberapa cara. Yang pertama begini, sejajar dengan kedua telinga. Ya. Tapi ini bisa dilakukan kalau seandainya mungkin sholat sendirian. Kalau di samping-sampingnya ada orang, susah. Ya. Makanya sholat berjamaah harus tenggang rasa. Ingin mengamalkan sunnah akan tetapi nyakiti orang. Pok! Ya, maka kalau seandainya dia sholat berjamaah, secukupnya dia yang jelas sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Intinya itu. Sejajar dengan kedua telinga atau sejajar dengan bahu. Kemudian, apakah sah sholatnya jika keliru di dalam mengangkat takbiratul ihram? Apa dulu kekeliruannya? Kalau seandainya kekeliruannya adalah mendatangkan sesuatu yang baru, dikhawatirkan ditolak sholatnya. Seperti misalkan beberapa perbuatan bid'ah saat takbiratul ihram. Satu, ini bid'ah-bid'ah saat takbiratul ihram. Masalahnya belum pernah sholat di samping orang ini. Allah, kada jadi. Belum pas antara ucapan lisan dengan hati. Allah, belum pas. Ya. Kapan pasnya? Saat imam ruku. Takutan ketinggalan. Maka pada ikhwah, ya, ini terlalu berlebihan dan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dikhawatirkan sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena mengada-ngada dalam agama. Ada lagi yang Allah terbentar. Atau Allah, ya. Karena keyakinan para sahabat dahulu memegang pedang. Kalaupun benar, anggap kita turun secara ilmu diskusi, kita turun dengan pendapat Anda. Kalau benar seperti itu para sahabat mengikuti pedang pin, mengikuti apa? Ya. Jadi belum ada contohnya dari Rasul. Selawar aja sih dia mengikutinya. Ya. Tebelului. Ya, maka belum ada contohnya dari Rasul. Jadi kekeliruannya apa dulu? Kalau seandainya kekeliruannya hanya sekedar mungkin terlalu tinggi atau terlalu tidak terlalu sejajar, ya, atau salah sedikit, maka tidak berpengaruh pada sah atau tidak sahnya. Tetapi ketika kekeliruannya adalah mengadakan dalam agama, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Allahu a'lam. Apa hukumnya saya meninggalkan masjid yang dekat dengan rumah demi mencari masjid yang nyaman, terutama suara dan bacaan imam yang nyaman? Saya tidak tahu. Enggak tahu. Apakah kita sholat di masjid yang dekat ataukah sholat di masjid yang nyaman? Saya tidak tahu. Enggak tahu, Allahu a'lam. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa bulu kucing yang terlepas dan mengenai pakaian atau sejadah, maka bulu kucing itu adalah najis karena termasuk bangkai. Saya pun kaget. Apakah benar bahwa bulu kucing yang terlepas adalah najis? Saya enggak tahu. Saya tidak tahu. Allahu a'lam. Mungkin kita ulang lagi nanti pelajarannya. Berdoa ketika tasyahud, apakah harus yang ada dalilnya, dalil sahihnya atau bebas? Maksudnya adalah ketika setelah innaka hamidum majid, ya kan, attahiyatu shalawatu thayyibat atau attahiyatu lillah shalawatu thayyibat, apapun lafadznya, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian setelah itu bersolawat sampai kepada ucapan innaka hamidum majid. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum salam, di antaranya meminta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Atau ada doa yang lain dari hadis Abu Bakar radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika sebelum selesai salat maka ucapkanlah ini, yaitu Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini doa sebelum salam adalah. Nah, pertanyaannya, bolehkah berdoa dengan yang lain? Maka jawabannya boleh. Dalilnya apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a imasya." Kemudian hendaklah dia memilih dari doa sekehendaknya. Berarti bebas. Cuma ada batasan. Batasannya lebih baik doa tersebut dari Al-Qur'an. Atau doa tersebut dari hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa dari sendiri atau pakai bahasa Indonesia, bahkan mungkin pakai bahasa Banjar, bagaimana? Maka saya berpendapat tidak melakukannya. Karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an." Sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya ucapan manusia. Sesungguhnya sholat ini dalamnya hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran saja. Maka pada saat itu kalau seandainya dengan bahasa Indonesia dikhawatirkan masuk ke dalam hadis ini. Atau kalau seandainya dengan bahasa Banjar dikhawatirkan masuk ke dalam hadis ini. Ya, jadi bebas tetapi dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, mana yang lebih utama? Berdoa di dalam sholat setelah innaka hamidum majid sebelum salam, atau berdoa setelah salam sholat? Maka jawabannya adalah bahwa berdoa, dan ini yang pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berdoa di dalam sholat itulah waktu berdoa, karena waktu mustajab. Adapun setelah sholat, waktunya untuk berzikir. Lihat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfara thalathan." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau telah selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka beliau beristighfar tiga kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian mengucapkan Allahumma anta salam, minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian mengucapkan kalimat tauhid, kemudian bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 33 33. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birinnas. Kemudian membaca ayat kursi atau ayat kursi, kemudian membaca tiga surat tersebut. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat. Doanya di mana? Sebelum salam. Itu lebih utama. Baik ketika sujud atau ketika sebelum salam. Maka berdoa, ingat ya yang saya bicarakan, berdoa di dalam salat lebih utama dibandingkan berdoa di luar salat. Terutama lagi belum ada dalil khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah mengangkat tangan untuk berdoa. Belum ada dalil khusus. Maka apabila ada yang mengkhususkan, maka berhentilah. Tetapi boleh gak kita berdoa setelah sholat? Boleh. Asalkan tidak mengkhususkan. Mengkhususkan itu artinya merutinkan. Kalau sesekali misalkan habis sholat isya hendak melamar perempuan agar dikabulkan, doa oleh Rasulullah. Boleh tidak? Boleh. Sakalnya kada diterima. Nah, boleh saja, tapi boleh pada ikhwan. Wallahu alam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.